Pernah kulihat lukisan cantik, tujuh bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah kubaca puisi raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh. Seperti embun mengerti.